Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kajian melanjutkan pembahasan rukun iman atau usul iman, pokok-pokok keimanan, rukun-rukun iman, dan kita masih dalam pembahasan iman terhadap para rasul. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa iman terhadap para rasul mencakup beberapa hal, yaitu mengimani bahwa kerasulan mereka adalah hak, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengimani nama-nama mereka yang kita ketahui, dan yang belum kita ketahui kita imani secara global. Yang ketiga, kita mengimani juga berita-berita yang sahih dari mereka. Dan yang keempat, kita mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan sekarang melanjutkan hal itu, yaitu buah dari mengimani para Nabi dan para Rasul. Disebutkan dalam kitab ini oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Buah yang pertama adalah al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi. Kita mengetahui rahmat Allah dan perhatiannya kepada hamba-hambanya, di mana Allah Azza wa Jal mengutus kepada mereka para rasul, liyahduhum ila siratim mustaqim, untuk memberi petunjuk manusia kepada jalan yang lurus. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah, untuk juga menerangkan kepada manusia bagaimana mereka ibadah kepada Allah. Li'anna al-'aql al-bashariyya la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Karena akal manusia semata tidak mungkin mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini buah yang pertama, ya. Dengan kita mengimani adanya Nabi dan para Rasul itu, kita mengetahui rahmat Allah kepada kita, perhatian Allah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Karena para Rasul itu diutus memang tujuannya untuk memberikan petunjuk kepada kita. Di antara petunjuk tersebut adalah seperti apakah kita ini beribadah kepada Allah. Ya, kalau tidak diberitahu oleh para nabi dan para rasul bagaimana tata cara beribadah, kita mau seperti apa beribadah kepada Allah? Padahal kita diciptakan untuk ibadah. Ya, akal manusia semata tidak mungkin mengetahui. Ya, dan mungkin kalau diserahkan kepada akal manusia nanti ibadahnya beraneka ragam ya. Saya berpandangan seperti ini ya, yang lain berpandangan lain lagi, mau jadi seperti apa tata cara ibadahnya manusia kalau mereka masing-masing dengan akalnya mencari tata cara beribadah kepada Allah. Ya berantakan. Ya. Maka dari itu adanya para nabi dan para rasul ini merupakan nikmat yang sangat besar, di mana dengan diutusnya mereka kita menjadi paham bagaimana tata cara beribadah yang benar, karena memang merekalah jalan satu-satunya untuk mengetahui bagaimana kita beribadah. Ya, dan tidak diperkenankan akal manusia untuk menciptakan tata cara ibadah. Ya, tidak dibenarkan. Sehingga kalau ada yang mau membuat suatu cara ibadah kepada Allah tanpa melalui cara yang diajarkan para rasul, ya jelas salah, ya tidak diterima. Dan itu yang kemudian disebut dengan bid'ah, ya kan? Ibadah yang dibuat oleh manusia tanpa cara-cara yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian yang kedua, buah dari keimanan terhadap para nabi para rasul adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mah al-kubra. Mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Setelah kita mengetahui, ya mensyukuri. Dan apa kewajiban syukur ini? Syukur apa sekedar mengucapkan tahmid alhamdulillah saja? Ya tentunya tidak hanya itu. Ya, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan secara lengkap, secara utuh. Pertama, ya kita mengetahui bahwa ini memang karunia Allah, ya. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmat itu. Kemudian kita pun melakukan konsekuensi daripada apa? Nikmat ini. Ya. Syukur kita kepada Allah, Allah dalam bab ini ya taati rasul-rasul itu. Jangan hanya memuji Allah, alhamdulillah Allah utus kepada kita para nabi, para rasul, kemudian sudah cuma berhenti di situ. Ya, apa artinya syukur kalau seperti itu? Tapi kita bersyukur dalam bab ini di samping memuji Allah ya taati itu para nabi, para rasul terutama yang diutus kepada kita ya. Kalau kita umat Nabi Muhammad ya taati itu Nabi Muhammad. Taati dan ikuti. Nah, itu baru namanya orang yang bersyukur. Kalau tidak mengikuti, percuma saja. Ya, mengucap alhamdulillah Allah mengutus kepada kita Nabi Muhammad, tapi dalam prakteknya enggak pernah diikuti ajaran beliau. Terus buat apa bersyukur kalau seperti itu? Itu hanya dalam ucapan saja. Maka dari itu harus dalam praktek mewujudkan dengan kita menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran-ajaran beliau. Ini baru syukur yang lengkap, syukur yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Yang ketiga, buah dari mengimani nabi dan para rasul adalah mahabbatur rusul wa ta'zimuhum alaihi salatu wassalam. Cinta kepada mereka para nabi dan para rasul, mengagungkan mereka dalam arti menghormati mereka, wasana alaihi bima yaliqu bihim, memuji mereka dengan cara yang sesuai dengan mereka, karena para rasul itu adalah utusan-utusan Allah. Ya. Pilihan-pilihan dari manusia yang Allah utus sebagai penyampai risalahnya. Walianahum qamu biibadatih, mereka pun betul-betul beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya menjadi teladan umat. Wa tabligh risalatih, mereka juga menyampaikan risalah ini sebaik-baiknya kepada kita. Wa nushh ibadih, mereka juga sungguh-sungguh dalam niatan baik mereka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buah yang ketiga ya. Jadi kata beliau, dengan kita iman dengan adanya para nabi, para rasul yang diutus kepada manusia, kita pun mencintai mereka. Ya. Dan cinta kita kepada mereka ya karena cinta kita kepada Allah, dan ini bagian daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi kita sebutkan, berarti mereka pilihan-pilihan Allah. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Jadi karena mereka diutus kepada kita dan mereka menjadi teladan bagi kita, mereka juga melakukan tugas mereka sebagai nabi dan rasul sebaik-baiknya. Jelas ini membuat kita harus cinta kepada mereka, karena Allah pun tentu cinta kepada mereka. Ya. Dan tentu sebaliknya, jangan sampai ada rasa benci kepada nabi dan para rasul, karena kebencian kepada mereka jelas suatu kekafiran. Ya. Ini beberapa buah yang disebutkan dalam kitab ini, dan tentunya di sana ada buah-buah yang lain dari bab ini, keimanan kepada para nabi dan para rasul. Yang kita sebutkan ini ya sudah cukup jelas ya. Yang jelas juga yang paling kita rasakan dalam bab ini adalah kita menjadi tahu tentang Islam ini ya. Kalau mereka tidak diutus kepada kita, kita sama sekali tidak mengerti apa itu Islam, apa itu agama yang benar dan seterusnya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan oleh penulis tentang adanya suatu syubhat ya dalam bab ini. Syubhat ini maksudnya adalah pemahaman yang rancu, yang samar dan yang menyimpang ya dalam bab ini, dan itu dikemukakan oleh mereka para penentang nabi dan rasul, mereka yang tidak beriman dengan para nabi dan para rasul. Apa kata mereka? Mereka tidak mempercayai ya kalau utusan Allah itu ya dari kalangan manusia ya. Jadi ini tentu sejak dulu orang-orang yang memang sudah tidak percaya, dianggap masa utusan Allah manusia juga, sama-sama kita. Yang mereka ya makan, kita juga makan. Mereka minum, ya kita minum. Mereka pergi ke pasar juga sama dengan kita. Mereka menikah, kita juga menikah. Masa utusan Allah seperti itu? Nah, ini diungkapkan oleh mereka, orang-orang yang memang tidak beriman ya, para pendusta, para rasul ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, sesungguhnya itu hanya alasan saja, dalam arti alasan yang dibuat untuk landasan tidak beriman kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah membantah anggapan seperti itu dalam sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, kecuali karena mereka mengatakan, apakah Allah utus seorang manusia sebagai utusannya. Nah ini, jadi ini menjadi suatu halangan bagi mereka untuk beriman. Tapi ini sekali lagi anggapan yang dibuat-buat ya oleh mereka sebagai alasan untuk tidak beriman. Bagaimana kami beriman sementara mereka juga manusia seperti kami? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul law kana fil ardi malaikah yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula." Katakan kepada mereka, jawab kepada mereka, seandainya di muka bumi itu para malaikat yang mereka itu berjalan dengan tenang, kami pun akan menurunkan kepada mereka malaikat dari langit sebagai utusan. Artinya bahwa utusan itu ya sesuai dengan yang diutus. Kalau yang diutus manusia, ya rasulnya pun manusia. Kalau tujuan atau umatnya itu manusia, rasulnya pun ya manusia. Kalau umat tujuannya itu adalah malaikat, yang diutus juga malaikat. Jadi jangan beranggapan kita manusia kok Allah mengutus kepada kita manusia juga. Justru kalau Allah mengutus kepada kita malaikat, kita malah justru kesulitan, ya kan? Bukan dari bangsa kita, bukan dari sesama kita, justru menjadi penghalang bagi kita sebagai umatnya untuk mengikutinya. Nah, makanya di sini Allah mengatakan, seandainya di bumi itu para malaikat, Allah pun akan mengutus utusan dari malaikat. Tapi karena di bumi ini manusia, Allah pun akan mengutus manusia, dan telah mengutus manusia sebagai utusan Allah. Jangan sampai diutus malaikat nanti alasan lagi, masa rasulnya malaikat, ya kita gak bisa ngikuti, ya kan? Kita kan manusia ya. Jadi ada saja alasannya ya, diutus manusia disalahkan, yang diutus malaikat nanti juga disalahkan. Karena memang intinya adalah tidak mau beriman. Itu pada dasarnya ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam ayat yang lain disebutkan, "In antum illa basyarun mitluna turiduna an tusudduna amma kana ya'budu aba'una." Kalian ini wahai para nabi atau para rasul, tidak lain kecuali manusia seperti kami juga. "Turiduna an tusudduna amma kana ya'budu aba'una." Kalian ingin menghalang-halangi kami dari apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami. "Fa'tuna bi sultanin mubin." Maka datangkan kepada kami bukti yang nyata. "Qalat lahum rusuluhum." Para rasul pun mengatakan kepada umat mereka, "Innahnu illa basyarun mitlukum." Memang kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian. "Walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadihi." Hanya saja Allah memberikan karunia, yakni kenabian, kerasulan, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. "Wabakana lana anna'tiyakum sultanin illa bi'idnillah." Dan kami tidak mungkin mendatangkan kepada kalian dengan suatu bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kami tidak sembarangan mendatangkan mukjizat. Mukjizat itu dari Allah. Allah yang memberi. Kalau kalian mau minta bukti yang macam-macam, ya Allah yang nanti memberi. Ya, Allah yang memberi mukjizat sebagai bukti kebenaran para nabi dan para rasul. Para rasul hanya utusan dari Allah. Tidak bisa mereka membuat-buat sesuatu. Mereka bukan tukang sihir yang menyihir manusia dengan semaunya mereka. Mukjizat itu Allah yang memberi. Kalau Allah tidak memberi, ya para nabi, ya manusia biasa enggak bisa apa-apa. Ya. Dalam arti sama dengan mereka dari sisi kemanusiaan, tidak bisa mengada-adakan sesuatu. Allah yang memberi tongkat Nabi Musa, ya Allah yang memberinya ya sebagai mukjizat. Begitu pula nabi-nabi yang lain dengan mukjizat-mukjizat tersebut. Nah, di sini dialog antara nabi dan umatnya disebutkan bahwa ya memang kami tidak lain kecuali manusia, tapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, kenabian, kerasulan itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang Allah kehendaki dari umat manusia. Jadi jangan dianggap bahwa para nabi, para rasul sebagai manusia biasa dalam arti ya seperti mereka. Memang kemanusiaan tetap statusnya sebagai kemanusiaan, tapi mereka pilihan Allah, dibekali ilmu dari Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, dibekali pula oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka harus diimani, diikuti, ditaati dan seterusnya. Ya. Jadi para nabi dan para rasul yang dari manusia ini tidak menghalangi untuk diimani. Justru ini mempermudah kita sebagai sesama manusia. Lebih daripada itu, sampai-sampai bahasanya pun disesuaikan dengan bahasa umatnya. Dikatakan dalam surat Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Tidaklah kami mengutus suatu utusan kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, ini yang sesama manusia saja Allah jadikan bahasanya yang sama. Kalau bahasanya beda, walaupun sama manusia ya bingung juga, ya kan? Apalagi malaikat terus, ya kita nggak tahu komunikasinya juga seperti apa. Ya. Dan Nabi sendiri ketika dapat wahyu ya sekedar untuk penggambaran ya. Nabi sendiri ketika dapat wahyu dari malaikat, artinya disampaikan oleh malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa keadaan yang sebagian keadaannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat sekali. Ya. Sampai-sampai diceritakan oleh para sahabat, suatu saat Nabi ketika dapat wahyu di cuaca yang sangat dingin, tapi beliau bisa keluar keringat yang sangat banyak. Menunjukkan proses penerimaan wahyu dari malaikat ketika itu berat sekali. Ya. Sebagian mereka juga menceritakan suatu saat kaki saya di bawah kaki Nabi. Ya, mungkin duduk berdampingan, ya kan? Kemudian Nabi di sampingnya, kebetulan kaki sahabat ini di bawah kakinya Nabi. Nah, Nabi ketika itu dapat wahyu, sahabat yang di sampingnya ini menceritakan tulang saya seperti mau patah. Ya. Ketindihan kaki Nabi ketika dapat wahyu itu. Jadi sampai menekan yang sangat kuat begitu kan. Nah, kondisi Nabi seperti itu ketika itu dapat wahyu. Bagaimana kalau rasul yang diutus kepada kita adalah dari malaikat? Manusia sebanyak ini bagaimana? Maka dari itu, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, bahwa adanya rasul dari manusia, ya itu sudah disesuaikan dengan kita sebagai manusia. Ya, bahasanya pun disesuaikan. Nabi diutus pertama kepada masyarakat Arab, Nabi dengan bahasa Arab, orang Arab juga, komunikasinya gampang. Itu di awalnya, walaupun selanjutnya menyebar ke seluruh dunia. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Ya, jadi tidak boleh menjadi alasan ya hal ini untuk menolak dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian juga ya, sekedar kita ingat kembali terkait dengan ini, bahwa nabi dan para rasul juga dari kaum mereka sendiri di awalnya itu sebagai orang yang juga sudah sangat dikenal dengan kejujuran, ya kan, dengan akhlak yang baik, dan apa tadi, kejujuran itu. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, sudah menjadi orang yang terpercaya di kaumnya. Tidak ada yang pernah dibohongi nabi, tidak ada. Ketika nabi mengumpulkan mereka juga di awal mula dakwah beliau, apa kata beliau kepada kaumnya? Ya, beliau mengatakan ketika di Bukit Shafa itu ya, mengumpulkan keluarganya, apakah kalian percaya kalau, ini baru mengandai, seandainya saya mengatakan di balik bukit sana ada suatu pasukan yang akan menyerang kalian, apa jawab mereka? Majarrabna alaika kadiban, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Dengan kata lain, kalau engkau mengatakan begitu, kami semua percaya. Ya. Nah, itu pengakuan kaum mereka kepada nabi, pengakuan kaum nabi, ya, pengakuan mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi herannya ketika nabi mengatakan kalau begitu saya akan katakan kalian bahwa saya adalah utusan Allah kepada kalian. Justru saat itu Abu Lahab mengatakan, ya, tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'atana, karena ini kamu mengutus mengumpulkan kami. Kemudian ia tidak percaya, ya kan. Nah, ini yang anehnya di sini, ya. Kenapa dalam urusan duniawi dipercaya, urusan akhirat malah tidak dipercaya? Bohong dalam urusan duniawi dengan bohong dalam urusan akhirat itu berat mana? Kan lebih berat bohong dalam urusan agama. Nah, nabi enggak berani bohong dalam urusan dunia, masa berani bohong dalam urusan agama? Kan mestinya begitu. Nabi tidak berani berdusta atas nama manusia. Misalnya nabi mengatakan paman saya Abu Thalib mengatakan begini, padahal tidak. Nabi enggak berani. Ya kan? Bagaimana kok kemudian dianggap berani mengatakan Allah mengutus saya? Berarti dusta atas nama Allah, ya kan? Nah, logikanya mestinya begitu, dan ini logika yang benar, ya. Jadi kalau dusta atas nama manusia saja enggak berani, bagaimana akan dusta atas nama Allah? Nah, tapi ya itulah namanya orang beriman atau tidak beriman, itu taufik dari Allah. Ya, justru saat itu yang tidak beriman yang menyatakan tidak berimannya. Tapi yang beriman justru semakin kuat. Seperti Abu Bakar misalnya, beriman sekali. Ketika diberitakan Muhammad teman kamu mengatakan ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit dalam waktu semalam. Apa jawab Abu Bakar? Kalau dia mengatakan yang lebih daripada itu, saya juga percaya. Nah, jadi ini kelihatan beda sekali antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sejak sebelum mereka menjadi nabi sudah dikenal dengan kejujuran. Ya, akhlak yang baik, tidak pernah beribadah kepada berhala, tidak pernah menghadiri acara-acara kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di masa jahiliyah. Jadi dari sejarah kehidupan nabi tersebut mestinya orang tahu ini enggak mungkin dusta, ya. Enggak mungkin bohong. Ya. Sehingga harus dipercayai. Dan kata para ulama juga dalam bab ini ya, kejujuran itu ada tanda-tandanya yang nyata dan kebohongan pun sama. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, ya jelas nanti akan kelihatan dari sejarahnya itu, akan kelihatan. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad kejujurannya juga akan terlihat dari sejarah beliau. Allahumma a'lam bishawab. Ini mungkin beberapa yang terkait dengan iman kepada nabi dan para rasul. Mungkin sementara sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.